Saben malam Jumat padha njaluk lamun ora diwenehi banjur bali mrebes mini bali nang kubur pangku tangan sareng monggo saliwan berjuang eman eman teman uang gandeng ora berjuang dulur-dulur gunung sari gandeng-gandeng senang berjuang dulur-dulur gunung sari gandeng-gandeng senang berjuang saliwan salintai menghalang mata saliwan salintai menghalang mata walali walasah Wal ali wal sahabi اللهم صل وسلم وبارك وعلى